Mitra Bisnis, saat ini muncul wacana bahwa jabatan Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri sebaiknya juga bisa dipegang oleh orang dari luar kepolisian. Karena sebagai institusi penegak hukum di bawah Presiden, posisi Kapolri dengan Jaksa Agung sama. Dan dulu, Jaksa Agung juga pernah dipegang orang dari luar kejaksaan. Ketua DPR RI pun sudah menyetujui gagasan tersebut. Bila pemerintah dan DPR memang sudah sepakat, maka hal itu mungkin saja dilakukan. Tapi sebelumnya, tentu Undang-Undang Kepolisian harus diamandemen terlebih dulu. Namun yang tidak setuju dengan gagasan tersebut khawatir kalau itu terjadi, maka kepolisian bisa tidak independen lagi dan akan mudah ditarik kepentingan partai politik. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan perwira tinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, bagaimana komentar Anda? Jadi, menurut pasal 31 kan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, itu disebutkan begini, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Nah, jadi artinya wajib hukumnya seorang anggota Polri atau yang pejabat kepolisian siapapun itu harus memiliki kemampuan profesi. Nah, oleh karena itulah makanya ada etika profesi. Karena apabila dia tidak melakukan tugasnya sesuai dengan profesi, maka dia dikenakan tindakan pelanggar etika profesi. Nah, kemudian yang kedua, di pasal 28 itu, undang-undang yang sama, itu menyebutkan begini, saya buka aja. Kepolisian negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Juga disebutkan ayat 2, anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih. Kalau kita amati keduanya, berarti menunjukkan bahwa seorang kepala kepolisian di semua tingkatan itu harus betul-betul adalah anggota Polri. Apa risikonya bila Kapolri bukan orang kepolisian, Pak? Bahayanya kalau misalnya seorang kepala kepolisi yang notabene adalah pejabat Polri, dia itu bukan dari anggota Polri, katakanlah dia berasal dari salah satu partai politik, itu otomatis kan tentu saja polisi akan bisa dibawa kendali salah satu partai politik dari mana seorang Kapolri yang tadi itu berasal atau bersumber. Justru itulah makanya kita sangat menentang ya ketika ada wacana Polri hendak ditempatkan di bawah salah satu kementerian, ya Menteri Dalam Negeri. Karena menteri di Indonesia ini kan bisa berasal dari partai. Yang kita khawatirkan independensi Polri dengan cara demikian itu akan tidak bisa dijamin. Itu ya. Ini bahayanya kalau seorang pejabat polisi, katakanlah Kapolri dalam bincangan kita ini, itu berasal dari orang di luar Polri atau non-karir Polri. Dan repot juga ya kalau Kapolri nggak punya kemampuan teknis polisi. Itu tadi yang saya sudah singgung dari pasal 30 bahwa semua pejabat Polri harus memiliki kemampuan profesi. Nah, jadi artinya seorang anggota Kapolri yang menjadi yang ditabel oleh pejabat Polri itu harus memiliki kemampuan profesi. Nah, kalau dia berasal dari umum, katakanlah dia seorang sarjana ekonomi, seorang sarjana anu yang artinya bisa tidak dia memiliki kemampuan profesi yang sebagaimana dituntut oleh undang-undang ini. Ya jelas itu juga tentu akan sangat menjadi sumber persoalan di kemudian hari. Orang Kapolri juga harus seorang penyidik, begitu. Jadi dengan demikian, kalau ada wacana seperti itu sah saja dalam perkembangan kehidupan bangsa kita yang semakin demokratis, boleh-boleh saja itu. Tapi semua itu harus juga ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, pasal 28 dan pasal 30 yang tadi sudah saya ungkapkan. Demikian Togar Sianipar dan saya Rizal Andika.